والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah semata, Allah karuniakan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dua nikmat yang paling sulit bertemu pada diri seseorang. Kadang pertemuan dua nikmat itu justru menjadi musibah di akhirat bagi kebanyakan manusia, ya, sampai disebutkan makbunun fihima katirun minan nas. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dengan izin Allah di musola ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah di halaman 10, ya. Ini pembahasan halaman 10 dan seterusnya sampai halaman 14, ya. Ini beliau mengutip pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam masalah status pasukan Tartar. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Tartar yang dimaksud di sini adalah pasukan Mongol dan orang-orang Islam yang bekerja pada mereka, Daulah Ilkhaniyah, ya. Negara Tartar yang berdiri di Baghdad dengan raja pertamanya Hulagukan, kemudian sampai masa cicitnya yang namanya Tuzan Khan itu, ya, itu yang apa, Khozan atau Ghozan Khan, ya, yang kemudian masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam ini, dia tetap melakukan peperangan terhadap kaum muslimin, ya. Dia menyerang Syam dan hendak menyerang Mesir, namun dikalahkan oleh umat Islam dalam perang Sakhab tahun 702 Masehi, yaitu 702 Hijriah. Perang di mana di situ Syekhul Islam Ibn Taimiyah ikut serta dalam perangan itu, dan perang itu diabadikan oleh Ibn Katsir rahimahullah, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah pada peristiwa tahun itu. Berhubung Ibn Taimiyah rahimahullah ini adalah saksi hidup, saksi sejarah pada masa tersebut, ya, di mana beliau bukan hanya ikut perang melawan pasukan Tartar, tapi beliau juga merupakan salah seorang kepala delegasi kaum muslimin yang membujuk raja Tartar ini untuk membebaskan kaum muslimin yang mereka tawan. Bahkan ada Yahudi dan Nasrani juga, ya, ahlu zimmah yang ditawan oleh pasukan Tartar ini. Jadi secara tatap muka begitu, Ibn Taimiyah ini punya kesempatan bertemu langsung dengan para panglima perang dan gubernur yang diangkat oleh Daulah Ilkhaniyah ini, Tartar yang berpusat di Irak, di Baghdad. Beliau, Syekh Atiyatullah, mengutip fatwa Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dalam hal ini di Majmu' Fatawa beliau juz 28, dalam pembahasan yang sangat panjang sekali ketika beliau menjawab tentang hukum pasukan Tartar ini. Disebutkan di sini, insya Allah nanti mungkin karena pentingnya, ya, masalah ini nanti saya bacakan teks lengkapnya dari Majmu' Fatawa 28 halaman 520 dan seterusnya, ya. Nanti silakan kalau ingin mengcopy, ya, teksnya bagus sekali dari Majmu' Fatawa ini. Kita baca dulu takmilun di halaman 10, pelengkap, ya, kelengkapan. Fi bayanil mustafadi min kalami Syaikhul Islami Ibn Taimiyah fi hadhil mas'alati. Penjelasan lengkap atau tambahan. Fi bayanil mustafad, penjelasan tentang al-mustafad, pelajaran yang bisa diambil min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini. Kita tahu ya, kalam Ibnu Taimiyah ini dalam perkara ini merupakan pendapat yang paling terkenal dalam masalah Tartar ini, karena beliau pelaku sejarahnya. Wa hadza allazi qultuhu fil kalami ala afradi juyushi hadhihi ad-duwal al-murtadati. Wa hadza allazi qultuhu, pendapat yang saya katakan ini, maksudnya ini Syekh Atiyatullah yang mengatakan pendapat yang saya katakan ini, fil kalami ala afrodi juyu shihadi dualil murtadati, tentang saat membahas tentang status personal-personal tentara negara-negara murtad ini. Pendapat beliau yang bisa kita bahas sebelum-sebelumnya ya, dimana ada yang beliau cain secara langsung, misalnya yang seperti Lijan Syabiyah, Lijan Tauriah di mana, di Libya, karena kasus pertanyaannya tentang Libya ditain. Kemudian ada beberapa lainnya, tentara biasa, polisi biasa, yang beliau memerlukan kehati-hatian. Beliau katakan pendapat saya ini huwa tamaman, adalah persis 100% naziru qawli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tafid tatari wa junudihi. Persis sepenuhnya naziru, sejenis, semisal, sama persis dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau membahas tentang Tartar dan tentara mereka. Karena yutahassalu min majmu'i kalamihi, sebagaimana bisa dikumpulkan dari keseluruhan pendapat beliau dalam masalah ini. Fa inna kalamahu kana sharihan fi takfiril hafini wa huwa jinis khan. Karena sesungguhnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sharihan, tegas, terang-terangan, secara vulgar mengkafirkan penguasanya, yaitu Genghis Khan. Bal sharaha bi kufrihi fi mawadhi'a, bahkan beliau secara terang-terangan mengkafirkan Genghis Khan fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat dalam bukunya ya, Majmu' Fatawa juz 28 ini. Majmu' Fatawa juz 28 ini juz Majmu' Fatawa yang khusus membahas tentang jihad, aribat, i'dad, siasah syariah, dan hisbah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang ingin mengetahui pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah tentang negara, tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan lain-lainnya, merujuknya ke juz 28 ini. Kaqaulihi, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini juz Majmu' Fatawa juz 28 halaman 521 ya, kutipan ini. Bal ghayatu katsirin minal muslimina minhum, bahkan paling banter, paling jauh ya, kebanyakan kaum muslimin di antara mereka ya, berbicara tentang Tartar ya, bahkan kebanyakan, paling banter, kebanyakan kaum muslimin di antara mereka, di antara orang-orang Tartar, kaum musliminnya, min akabiri, salah ketik ya, min akabiri umara'ihim wa wudara'ihim ya, dari para pembesar umara, gubernur-gubernur mereka, wa wuzara'ihim, dan menteri-menteri mereka. Ayyakunal muslimu indahu, paling banter ya, kebanyakan kaum muslimin di antara Tartar itu dari kalangan para pembesar, menteri dan gubernur mereka, punya pendapat bagaimana ayyakunal muslimu indahum, kedudukan seorang muslim bagi mereka, menurut mereka, kaman yu'adzimunahu minal musyrikin, minal Yahudi wan Nasara, adalah seperti kedudukan orang-orang yang mereka agungkan, orang yang mereka agung-agungkan, orang yang mereka muliakan. Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, baik Yahudi maupun Nasrani. Kama qala akbaru muqaddimihim. Ini beliau cerita kasus ya, yang beliau alami sendiri, sebagaimana dikatakan oleh akbaru muqaddimihim ya, pembesar mereka yang pertama kali pasukan para panglima perangnya, gubernur Tartar yang pertama kali, alladzina qadimu ila syami, yang datang ke Syam ya. Ini peristiwa tahun 699 Hijriah. Pada zaman Ibnu Taimiyah beliau mengalami dua kali peperangan melawan Tartar ya, 602 dan 699 dan 701 atau 702. Ini yang dimenangkan kaum muslimin adalah tahun 702 itu, perang Shadhaqnya. Wa huwa yukhatibu rusulal muslimina, pembesarnya pasukan Muqaddim ya, pembesar pasukan pelopornya Tartar ini, yukhatibu rusulal muslimin, dia berbicara, berdialog dengan utusan kaum muslimin. Wa yataqarrabu ilaihim, dan dia sok mendekatkan dirinya kepada mereka. Di anna muslimun, dengan mengatakan apa, kami juga kaum muslimin. Pembesarnya pasukan Bulagukan yang datang ke Syam ini. Faqala, orang itu ya, pembesarnya siapa, pasukan Tartar itu mengatakan, hazani ayatani azimatani, ini ada dua tanda yang sangat besar. Ja'a min indillah, dua tanda tersebut datang dari sisi Allah. Muhammadin wa Zinis Khan, dua tanda yang besar itu apa? Nabi Muhammad dan Zinis Khan, dua-duanya datang sebagai mukjizat dari Allah, dari Tuhan. Jadi bagi si pemimpin pasukan Tartar, dia mengaku kami juga muslim, tapi dia punya keyakinan seperti itu ya, terang-terangan dia bilang Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dan Zinis Khan itu kedudukannya sama, sama-sama utusan Allah, sama-sama nabi, sama-sama rasul. Fahada ghayatu ma yataqarrabu bihi akbaru muqaddimihim ilal muslimin. Ini adalah hal terjauh ya, sarana pembesar pasukan pelopor Tartar tadi menegaskan dirinya untuk bisa meraih simpati kaum muslimin. Ayusawiya baina rasulillahi wa akrami al-khalqi alaihi wa sayyidi waladi adama wa khatamil mursalina wa baina malikin kafirin musyrikin min a'zamil musyrikina kufran wa fasadan wa udwanan min jinsi bukti nasarahu wa amtalihi. Dia yang aku muslim ini, pembesar panglima perangnya Tartar ini, dia menyamakan antara Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, penghulu, pemimpin, anak keturunan Adam, dan penutup seluruh Rasul ya. Dia samakan dengan malikin kafirin musyrikin, seorang raja yang kafir, yang musyrik, min a'zamil musyrikina kufran wa fasad dan wa udwanan, dari orang golongan orang musyrik yang paling besar kekafirannya, kerusakannya dan permusuhannya, yaitu Zinis Khan tadi. Ini di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terang menyebut jenisan ini malikin kafirin musyrikin min a'dhamil musyrikin kufran wa fasadan wa udwana min jinsi bukti nasara wa amsalihi. Dia jenisan ini termasuk golongannya Nebukadnezar dan orang-orang yang sejenisnya. Nebukadnezar ini raja Babilonia, orang musyrik, penyembah bintang, penyembah benda-benda langit, penyembah berhala. Dalam sejarah Nebukadnezar ini disebutkan dialah yang menyerang Palestina dan menghancurkan kuil Nabi Sulaiman atau siapa. Ala kulihal dia ini seorang raja kafir, raja musyrik, penguasa Babilonia, dan kekejamannya sudah sangat terkenal dalam sejarah ya. Bisa kita baca pada apa? Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir atau Tarikhul Umam wal Muluk ya, jilid pertama tentang kisah para nabi karya Ibnu Jarir At-Tabari. Secara umum para ulama sejarah menyebutkan seperti itu. Ada juga riwayat menyebutkan Nebukadnezar ini dia yang menghancurkan Palestina pada masa Yahudi ya, pasca Nabi Isa alaihissalam. Sebutkan dia ini yang membawa orang-orang Yahudi dari Palestina ke tanah Persia, Babilonia, sehingga di Irak, di Persia ini sampai hari ini jumlah Yahudi ini cukup besar karena memang sejarahnya mereka pernah diangkut sebagai tawanan perang oleh raja-raja Babilonia. Nebukadnezar, terus ada apa, Alexander Makedonia, raja-raja besar zaman kuno sebelum diutusnya Rasulullah SAW yang biasa menaklukkan wilayah dan melakukan penghancuran besar-besaran. Ini di sini secara tegas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkafirkan Genghis Khan, mengkafirkan penguasanya. Mungkin untuk lebih lengkapnya saya bacakan dari Majmu' Fatawa langsung kalimat-kalimat sebelum ini tadi ya, sebelum tadi kan juz 28 halaman 521. Saya bacakan dari 520-nya, satu halaman sebelumnya. Wa ammal aslul akharu, dalam Majmu' Fatawa itu menyatakan adapun pokok perkara lainnya disebutkan ditanya bagaimana hukum tartar ini. Disebutkan jawaban untuk tartar ini kita sebutkan dua perkara. Yang pertama kita bahas secara syar'i seperti apa. Kemudian yang kedua kita ketahui wakilnya seperti apa. Disebutkan wa amal aslul akharu, adapun pokok perkara kedua untuk bisa menilai tartar ini, wa huwa ma'rifatu ahwalihim, adalah mengetahui realita mereka seperti apa. Faqad ulima, sudah diketahui anna ha'ula'il qawma, bahasanya kaum itu, kaum Tatar, jazu ala syami fil marratil ula amatis ata wadis'ina. Bahasanya pasukan Tatar ini pertama kali menyerang Syam pada kali yang pertama pada masa hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Karena sebelum itu pada zaman Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi tahun 500, tahun 659, zaman sebelum Ibnu Taimiyah ya. Itu 3 tahun setelah Hulagukan menaklukkan Baghdad, dia kirim pasukan ke Syam menaklukkan beberapa wilayah ya. Kemudian terjadi perang di Palestina di Ainul Jalut itu yang dia dikalahkan oleh Saifuddin Qutus. Itu tahun 659. Nah, tahun 699 pada masa cicitnya Ibnu Taimiyah ini untuk pertama kalinya, bukan lakukan, tapi cicitnya ya, Huzan Khan itu apa? Huzan Khan kemarin sudah kita bahas. Dia datang menyerang ke Syam. Wa'atun nasal amana. Pasukan Tartar ini datang ke Syam memberikan jaminan keamanan kepada kaum muslimin. Wa qara'uhu 'alal mimbar di Dimasyq. Kemudian mereka membacakan jaminan keamanan ini di atas mimbar Masjid Damaskus. Masjid Jami' Al-Umawi yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 80-an 3 Hijriah. Dibacakan di Masjid Jami itu, wa ma'ahada, meski begitu, dia sudah memberi jaminan keamanan dibacakan di depan umum, di mimbar masjid. Faqad sabu min dararil muslimina. Mereka tetap saja menawan anak-anak dan ibu-ibu kaum wanita, kaum muslimin. Ma yuqalu, yang dikatakan, innahu mi'atu alfin au yazidu alaihi, yang jumlahnya 100.000 anak-anak dan wanita kaum muslimin atau lebih. Bayangkan, sedang beri jaminan keamanan tapi orang-orang yang diberi jaminan keamanan ditangkap, jumlahnya berapa? 100.000 atau lebih. Wa fa'alu bi baitil maqdisi wa bi jabal atfalihiyati wa nablis wa himsa wa daraya wa ghairi dhalika minal qatli wa sabyi ma la ya'lamuhu illallah. Kemudian mereka melakukan pembunuhan, melakukan penawanan di Baitul Maqdis, di Al-Quds, Palestina, ya, di Jabal Salihiyah, di Lebanon, di Nablus, Nablus juga, Nablus ya, di Lebanon, wa Himsa, wa Daraya, di Homs, di Daraya, ini dua-duanya di Suriah, wa Ghairi Zalika, dan di tempat-tempat lainnya, ya, Lebanon, Suriah, Palestina, ya, di Bandai, ditangkapi malayaklamuhu illallah, dalam jumlah yang hanya Allah yang tahu pastinya berapa jumlah yang dibandai dan ditawan. Hatta yukola, sampai-sampai dikatakan innahum sabau minal muslimina qariban min mi'ati alfin, mereka menawan 100.000 kaum muslimin, belum yang dibunuh berapa anda tahu. Waja'alu yafjuruna bi khiyari nisa'il muslimina fil masajid wa ghairiha, dan mereka memperkosa para wanita-wanita kaum muslimin di dalam masjid-masjid dan selainnya. Kal Masjidil Aqsa, seperti di Masjidil Aqsa, masya Allah. Sampai hari ini pun ya, belum pernah kita ketahui ada berita video begitu Israel Yahudi itu memperkosa muslimah dalam masjid. Tapi ini Tartar ini memperkosanya dalam Masjidil Aqsa wal Umawi, di Masjid Jami al Umawi di Damaskus, wa ghairihi, dan di masjid-masjid lainnya. Wa ja'alul jami allazi bil aqibati daqqan, dan mereka menjadikan Masjid Jami di kota Al-Aqibah sebagai kandang kuda, jadikan kandang, jadikan warung. Wa qad syahadna askaral qaumi, kami telah menyaksikan sendiri pasukan Tartar itu. Faro'ayna jumhurahum la yusallun, kami melihat mayoritas mereka tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak sholat? Karena mereka ngakunya muslim. 6 tahun sebelum mereka nyerang Damaskus, sudah kita bahas kemarin sejarahnya, 693 ya, Raja Ghozan itu, Raja yang Tartar yang di Irak itu sudah masuk Islam. Ribuan tentaranya kemudian masuk Islam. Tapi begitu dia nyerang ke Damaskus ya, ke Palestina, ke Lebanon, ke Suriah, seperti itu kejadiannya. Berkuasa wanita tidak tanggung-tanggung di masjid sekalian. Kami tidak melihat, kami melihat mayoritas mereka tidak sholat. Walam naro fi askarihi muadzinan wal imaman. Kami tidak melihat dalam kamp militer mereka, dalam tenda-tenda mereka, pasukan mereka adanya muadzin dan imam. Tidak ada azan, tidak ada sholat, berarti kan? Waqad akhadu minal muslimina, waqad akhadu min amwalil muslimina wa dararihim. Mereka telah merampok ya, harta kaum muslimin, menawan anak keturunannya, wanita dan anak-anak kaum muslimin. wa kharrabu min diyarihim, dan merobohkan rumahan, rumah-rumah penduduk kaum muslimin, ma la ya'lamuhu illallah, ya, jumlahnya hanya Allah tahu berapa. Kalau antum baca Al-Kamil Fitarih Imam Ibn Athir Al-Jazari tahun 500-an ya, sebelum zamannya Ibn Kathir mengarang Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan apa, kita bisa baca nada pesimisme dari Imam Ibn Athir Al-Jazari, sejarawan kondang Islam. Seakan-akan tulisan beliau mengecankan sudah kiamat bagi umat Islam itu ya abad 6 Hijriah itu, abad 7 Hijriah itu, ketika pasukannya Hulagukan ini pertama kalinya 658-659 sampai di Syam. Ya, Pak, kan sudah kita bahas 618 Hijriah ya, Sunni kan mulai menyerang Khwarizmshah. Kemudian pasukannya sampai di Baghdad 656, 40-an tahun kan perang. Dia melakukan perang lintang, menghancurkan negeri-negeri Islam. Dia menaklukkan daerah, dia bakar rumah-rumahnya, dia bantai warganya, ya kan. Wabah kolera itu menyebar ke seluruh Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat Daya, Asia Kecil, sampai kadang orang mati itu bukan karena ketebas oleh pedangnya Tartar, tapi kena bau busuk kolera yang ribuan kilo menyebarnya, ya kan, saking berapa juta, 2 jutaan. Di Baghdad saja diperkirakan 2 juta umat Islam dibantai ya, tahun 656 itu ya. Walam yakun ma'ahum fi daulatihim illa man kana min syarril khalqi, dan tidak ada yang menyertai Tartar dalam negara mereka di Baghdad itu illa man kana min syarril khalqi, kecuali manusia-manusia yang paling jahat, imma zindikun munafikun ya, layak takidu dinal Islam fil batin ya, baik dia seorang zindik munafik yang tidak meyakini kebenaran Islam dalam hatinya, wa imma man huwa min syari ahlil bidai, atau orang-orang ahlul bid'ah yang paling buruk, karrafidah, seperti orang-orang rafidah yang kita tahu dalam sejarahnya melakukan masuk ke Baghdad itu. Penghubungnya adalah Al-Wazir ya, menterinya Al-Musta'sim Billah, sebuah Ibn Al-Qami ya, orang Syiah Tulen. Wal-Jahmiyah, atau orang-orang Jahmiyah, sudah sering kita bahas Jahmiyah ya. Paling berat ya, dia tidak mengakui nama-nama Allah, tidak mengakui sifat-sifat Allah. Kalau ditanya Allah di mana, Allah di mana-mana. Orang memang betul-betul kafir, tapi dia berkedok dengan permainan asma wa sifat itu tadi. Wal ittihadiyah, dan orang-orang ahlul ittihad ya, manunggaling kaululan Gusti. Wa nahwi, dan orang-orang seperti mereka. Wa imma man huwa min afjarin nasi wa afsakihim, atau orang-orang yang masih muslim tapi dia afjarin nas afsakihim, orang yang paling fajir, orang yang paling fasik, paling ganas, paling rajin berbuat kemungkaran dosa besar. Wa hum fi biladihim ma'atamakunihim, dan mereka orang-orang Tartar itu di negeri mereka di Irak, ma'atamakunihim, sekalipun mereka memiliki kemampuan, la yahujjunal baital atiqo, mereka tidak menunaikan haji ke Al-Baitul Atiq, ke Ka'bah. Dia bisa sampai ke Syam ya, tapi tidak sampai ke Mekah untuk haji. Padahal ngakunya muslim. Dia membahas mereka tidak sholat, mereka tidak haji karena ngakunya muslim kan. Seperti itu betul. Wa in kana fihim man yusalli wa yasumu, sekalipun memang di antara mereka ada orang yang sholat dan shaum, falaisa al-ghalibu alaihim iqamat sholati wala ita'iz zakati. Namun yang dominan, yang paling banyak di antara mereka bukanlah orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini kondisi pasukannya Tartar seperti itu ya. Ada memang muslim yang betul-betul sholat, sholat tapi sedikit. Mayoritasnya ya tadi, kayak dia memang orang kafir, sindik, munafik tadi, atau ahli bid'ah yang mukafiro, rofido, jahmiyah, itihadiyah. Atau muslim tapi sangat-sangat bejat, sedikit sekali yang sholat dan sahur. Wahum yuqatiluna ala mulki jenisha. Mereka berperang di atas, atas apa? Dasar membela raja jenisha. Faman dakhala fi ta'atihim ja'aluhu waliyan lahu. Maka barang siapa taat kepada mereka, taat kepada negara Tartar tadi, mereka akan menjadikannya sebagai wali mereka. Wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir ya. Makanya kita baca kemarin dalam sejarah, istrinya dilakukan orang Kristen, anaknya diargunkan masuk Kristen. Ketika pamannya Barat Khan masuk Islam, dibunuh oleh keponakannya, digantikan lagi oleh cucunya yang Kristen, takut datang. Artinya apa ini? Kalau tidak Kristen, dia orang-orang penyembah berhala musyrik ini. Kalau ada muslim ya kayak Kristen ini, memerangi umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Bagi mereka wala dan baroknya ini diukur dari saat tidak sama Genghis Khan. Loyalitasnya untuk melakukan untuk Genghis Khan atau tidak, untuk Ilyasik atau tidak. Wa man kharaja an dzalika ja'aluhu aduwan lahum. Dan barang siapa tidak taat pada Genghis Khan, maka mereka menjadikannya sebagai musuh. Wa in kana min khiyaril muslimin, sekalipun mereka yang mereka jadikan musuh saat ini kaum muslimin yang paling soleh, yang paling takwa. Wala yuqatiluna alal islami, mereka tidak berperang, orang-orang Tartar ini, di atas landasan Islam, sekalipun ngakunya Islam. Tapi apa landasannya tadi? Tak apa? Hidup mati untuk Genghis Khan. Wala yadhauna al-jizyata was-sighara, dan mereka tidak apa? Meniadakan jizyah. Artinya orang muslim pun dia tarik pajak. Jadi hartanya dirampok ya, kalau masih ditarik pajak yang tinggi dan sebagainya. Nah ini tadi kemudian kutipan dari tadi yang dikutip oleh Syekh apa Atiyatullah ya, di halaman yang sudah kita baca tadi disebutkan oleh Mitania di sini, bal ghayatu katsirin minal muslimina minhum min akabiri umara'ihim wa muzara'ihim, dan seterusnya ya. Paragraf yang kita bacakan tadi itu adalah juz 28 halaman 521. Kemudian lanjutan dari kalimat itu dalam apa, dalam apa Majmu' Fatawa ini, Ibn Taimiyah mengatakan zalik wa zalika, kenapa mereka berbuat seperti itu kepada umat Islam, yang aku Islam tapi masih membunuh umat Islam, memperkosa kaum wanita, merampok, menawan dan sebagainya. Wadzalika, hal itu karena apa? Anna i'tiqadaha ula'it tatari kana fi Genghis Khan aziman. Karena keyakinan orang-orang Tartar terhadap Genghis Khan itu sangat besar. Fa innahum ya'taqiduna annahu ibnullah. Karena apa? Orang-orang Tartar itu baik dia ngaku beragama Kristen atau Muslim atau Buddha atau musyrik, dia meyakini Genghis Khan itu anak Allah, anak Tuhan. Min jinsi ma ya'taqiduhun Nasara fil Masih. Sebagaimana keyakinan orang Nasrani terhadap Al-Masih, yang mereka mengatakan waqala kin Nasara Masihu Ibnullah. Orang Tartani dia mau agamanya apa, tapi dia punya keyakinan jenis Han ini anak Tuhan, titisan Tuhan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan orang-orang Tatar, inna syamsa habbalat ummahu, sesungguhnya matahari membuat ibunya jenis Han hamil. Sudah kita ceritakannya dalam sejarah itu, dalam bidayanya ya. Mereka bilang sinar matahari ini menerangi tenda ibunya jenis Han, kemudian hamil. Kenapa? Karena mereka ini bangsa Tartar sebelum lahirnya Cengiz Khan adalah bangsa nomaden ya. Bangsa pengembara, hari-harinya mengembala domba dan ternak, hidup di padang pasir, tergantung pada rumput dan air hujan. Sampai kemudian besarlah Cengiz Khan yang mampu menyatukan seluruh orang-orang Mongol yang banyak marga itu, jadi sebuah kerajaan. Wa annaha kanat fi khaymatin. Nah ini kata Ibnu Taimiyah, dan bahasanya ibunya Cengiz Khan itu saat itu berada di dalam tenda. Fa nazalati syamsu min quwwatil khaymati. Maka turunlah matahari dari angkasa ke dalam kemah melalui lubang di dalam kemah tadi. Fa dakhalat fiha hatta habalat. Kemudian matahari tadi masuk menyetubuhi ibunya Cengiz Khan sampai habalat, sampai ibunya hamil. Wa ma'lumun inda kulli dinin anna hadza kadzibun, dan sudah diketahui dengan pasti oleh setiap orang yang punya agama bahwa cerita seperti ini adalah kebohongan. Wa hadza dalilun ala annahu waladu zina. Ini bukti bahasanya Cengiz Khan ini anak zina, kata Netanya. Wa anna ummahu zanat faqat tamat zinaha, dan bahasanya ibunya ini berzina tapi dia menyembunyikannya. Kemudian ngarang cerita tadi. Matahari masuk ke tenda, nyetubuh dia jadi hamil. Wa da'at hadza hatta tadfa'a anha ma'arrat mu'arrat zina. Dan dia mengklaim cerita bohong itu agar dia bisa menolak apa? Aib dari perzinaan. Wa hum ma'a hadza yaj'alunahu a'zama rasulin indallah. Meski begitu, orang-orang Tartar menjadikan Cengiz Khan ini a'zama rasulin indallah, adalah rasul yang paling agung di sisi Allah. Bagi orang Tartar, Cengiz Khan ini lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ta'zimi ma sannahu lahum wa syara'ahu fi dhannihi wa hawahu. Dalam hal apa? Mengagungkan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Tartar, oleh Cengiz Khan kepada Tartar, bidzannihi wa hawahu, berdasarkan akal pikiran, persangkaan dan hawa nafsu dia. Hatta yaqulu lima indahu minal mali. Sampai-sampai orang Tartar itu mengatakan kalau mereka punya harta, hadza rizqu Cengiz Khan. Ini rizki berasal dari Cengiz Khan. Wa yashkurunahu ala aklihim wa syurbihim. Mereka memanjatkan rasa syukur itu kepada Cengiz Khan kalau bisa makan dan minum. Wa hum yastahilluna qatla man adama sannahu lahum hadzal kafirul mal'unul mu'adi lillahi wa li anbiya'ihi wa rasulihi wa ibadihil mu'minin. Dan orang-orang Tartar menghalalkan membunuh man adama sannahu lahum hadzal kafir. Menghalalkan untuk membunuh siapapun yang memusuhi undang-undang yang ditetapkan oleh orang kafir yang mal'un ini, yaitu Cengiz Khan. Siapa memusuhi undang-undangnya Cengiz Khan, akan mereka halalkan, akan mereka bunuh. Al-mu'adi lillahi waliyambiyaihi wa rasulihi wa ibadihi mu'minin. Raja yang kafir, yang terkutuk, yang memusuhi Allah, para nabinya, para rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Fahadza wa amsaluhu min muqaddimihim. Orang yang seperti ini dan orang-orang seperti mereka, min muqaddimihim, dari pasukan pelopor mereka yang datang ke Syam pada tahun 699 Hijriah ini, zaman Ibnu Taimiyah ini, kana ghayatuhu ba'dal Islam, paling banter dia setelah mengaku masuk Islam, ayyaja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimanzilati hadzal mal'un. Paling bander dia apa? Paling maksimal itu dia mensejajarkan Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan raja yang terlaknat ini. Tapi mayoritasnya bukan begitu. Bagi mereka, mayoritas mereka, seniskan itu lebih mulia, Rasul yang lebih utama dibandingkan Rasulullah SAW. Nah, yang paling baiklah, ya, yang mendingan itu yang menyejajarkan. Mendingannya aja begitu ya. Goya tuh ya, paling banter ya, sudah pola. Itu orang yang menyejajarkan Nabi Muhammad SAW dengan Genghis Khan. Wa ma'lumun anna Musailamah al-Kadzdzaba kana aqalla dararan 'alal muslimina min hadza. Sudah diketahui dengan pasti ya, Musailamah al-Kadzdzab itu bahayanya terhadap kaum muslimin lebih kecil dari orang ini. Wa da'a annahu syariku Muhammadin fir risalah. Musailamah juga mengklaim dia sekutu bagi Nabi SAW dalam hal kerasulannya. Kalau Muhammad Rasul, dia 50%, 50% Rasulnya saya. Musailamah kan bilang begitu. Wa bihadza istahalla sahabatu qitalahu wa qitala ashabahul murtadin. Dengan alasan itu para sahabat ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum dan para sahabat menghalalkan untuk memerangi Musailamah dan memerangi para pengikutnya yang murtad. Fa kaifa biman kana fi ma yudhhiruhu minal islami yaj'alu Muhammadan ka Genghis Khan. Maka bagaimana lagi dengan orang yang secara zahir menambahkan Islam, mengaku Islam ya, Gozan dan tentara Tartar ini, tapi dia menjadikan kedudukan Nabi Muhammad SAW itu hanya seperti Genghis Khan atau bahkan lebih rendah dari Genghis Khan. Wa illa fahum ma'a idharin lil Islam. Kalau tidak ya, sekalipun mereka itu menampakkan keislaman, mengaku Islam, yu'azzimuna amra Genghis Khan al-muslimin al-muttabi'ina li syari'atil Qur'an. Mereka mengagung-agungkan Genghis Khan atas kaum muslimin yang mengikuti syariat Al-Qur'an. Wala yuqatiluna ulaikal muttabi'ina lima sannahu Genghis Khan kama yuqatilul muslimina bal a'zama. Orang-orang Tartar ini ngakunya Islam, tapi dia memuliakan Genghis Khan melebihi pemuliaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Bahkan apa? Mereka memerangi umat Islam yang mengikuti syariat Al-Quran. Tapi orang Tartar ini tidak memerangi orang-orang yang mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh Genghis Khan. Sekalipun dia tidak beragama Islam. Kalau dia orang Islam, tidak ikut undang-undangnya Genghis Khan, diperangi oleh Tartar. Tapi kalau dia orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun agamanya, asal dia ikut undang-undangnya Genghis Khan, maka dia akan dimuliakan oleh orang-orang Tartar. Ulaikal kufaru yabdzuluna lahu ta'ata wal inqiyada. Orang-orang kafir itu mereka memberikan ketaatan dan ketundukan kepada Genghis Khan. Wa yahmiluna ilaihil amwala. Mereka menyerahkan kepada Genghis Khan harta banyak, pajak-pajak ya. Wa yuqirruna lahu bin niyabah, dan mereka mengakui kekuasaannya Genghis Khan. Wala yukhalifuna ma ya'muruhum bihi, dan mereka tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Genghis Khan. Ini masih panjang, insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya, tapi ala kulli hal inilah cerita pilu ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kondisi Tartar yang aku Islam tapi perbuatannya seperti itu. Ini beliau baru berkisah tahun 699 ya, belum berkisah tahun 701-702 ketika umat Islam mengalahkan Tartar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.